Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhihi wa kafa adrahu wa tamad sunnati ila yamudin amabai. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah satu kehormatan bagi saya untuk berada di tengah-tengah antum sekalian di sore yang berbagi ini untuk turut memaklumkan masjid dari salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang dibangun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara-saudara kita yang turut serta membangun rumah ini. Besar harapannya semoga sabda Rasulullah SAW, "Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah walau kama fasiqatah." Barang siapa yang membangun satu masjid lillah, niatnya lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena riya, bukan karena sumah, bukan karena ingin sanjungan, bukan karena ingin status sosial atau apapun, lillahi azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Walau bangunan masjid yang dia bangun di dunia hanyalah kamar hasil kotor, bagaikan rumah kucing kecil, sederhana. Tapi kalau itu dia bangun lillahi azza wa jalla, Allah akan terima dan Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di surga. Inilah satu motivasi kita semuanya untuk kita berlomba-lomba turut serta menyelesaikan pembangunan masjid dimanapun, bukan hanya masjid ini, dimanapun ada masjid yang membutuhkan, marilah kita bersama-sama untuk turut serta memakmurkan dan turut serta membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, seperti tema yang mungkin pernah diumumkan atau disampaikan, bahwa tema yang akan menjadi pembicaraan kita adalah tentang ekonomi rumah tangga, ekonomi dalam rumah. Bagaimanakah seharusnya seorang muslim, seorang mukmin atau seorang mukminah muslimah memanage, mengelola ekonomi rumah tangganya? Karena ketahuilah, tidaklah ada suatu negara, suatu masyarakat kecuali mereka akan dibangun di bawah atau di atas perkumpulan rumah tangga, rumah tangga. Sukses rumah tangga muslim itu adalah awal dari sukses negara atau negara Islam. Suatu negara tidak mungkin bisa berdiri, tidak mungkin bisa makmur kecuali masing-masing dari rumah tangga yang terbentuk olehnya suatu negara atau suatu masyarakat terlebih dahulu makmur. Karena janganlah berpikir tentang negara Islam sebelum kita berpikir tentang rumah tangga kita sendiri. Mustahil akan terwujud suatu negara, suatu tatanan masyarakat yang makmur, yang adil, yang sejahtera, yang bebas dari kriminal, bebas dari korupsi, bebas dari dekadensi moral, kecuali bila telah diawali dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, rumah tangga yang bebas dari kehancuran moral, kehancuran akhlak. Karena mari kita belajar, bagaimana kita terus membenahi, koreksi diri, bagaimana seharusnya rumah tangga, bagaimana seharusnya rumah tangga kita kita bangun sehingga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kondisi ideal, menggambarkan bagaimanakah kondisi ideal rumah tangga seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ayat yang sering kita dengar, ayat yang sering kita baca. Setiap pada prosesi pernikahan pasti dibaca. Di antara tanda-tanda keagungan Allah ialah diciptakannya apa? Pasangan-pasangan untuk kalian, istri-istri kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakana, sekadarlah ketenangan. Bukan hanya ketenangan fisik, ketenangan mental, ketenangan segala hal. Dan untuk mewujudkan sakinah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Namun ada satu hal yang perlu saya soroti di sini. Bukan masalah adanya ikatan kasih sayang cinta antara suami istri, karena itu adalah suatu yang natur, suatu yang alami. Itu tidak perlu dibahas, apalagi dibesar-besarkan, karena itu semua manusia, orang kafir pun mereka akan berbicara tentang cinta. Mereka akan berbicara tentang kasih sayang, tentang kesetiaan. Karena itu bukanlah hal yang urgen bagi seorang muslim. Namun seorang muslim dalam membangun rumah tangga bukanlah rumah tangga yang hanya dibangun di atas cinta, kasih sayang, kesetiaan saja, bukan. Namun bagaimana rumah tangga seorang muslim jauh lebih mulia dari hanya sekedar hubungan cinta dan kasih sayang. Karena hubungan cinta dan kasih sayang itu hanya sesaat. Apalagi cinta yang dibangun di atas wajah, di atas harta, kedudukan, penampilan, dan semua hal yang bersifat semu. Itu semuanya tidak akan lama dan akan hilang. Akan tetapi, pada ayat ini Allah SWT menyebutkan satu fakta yang sampai saat ini masih jauh dari kenyataan yang ada di tengah kita. Allah katakan dalam ayat ini, adanya pernikahan, hubungan antara lelaki dan wanita itu adalah salah satu bukti dari keagungan Allah. Kalau bapak ibu ingin tahu siapakah bapak dan siapakah ibu, bagaimanakah hubungan rumah tangga selama ini yang ada dalam masjid, tengah-tengah masyarakat, dan kita salah satunya, salah satu oknumnya, pernahkah kita memperlakukan rumah tangga kita bagaikan memperlakukan sebuah pemandangan yang indah ketika kita menyaksikannya, kita geleng-geleng, subhanallah, Allahu Akbar, kita mengatakan Masya Allah. Tiada bosannya kita menyaksikan pelangi yang indah. Setiap kali muncul pelangi, tanda keagungan Allah. Allah kita mengatakan Masya Allah, indahnya pelangi. Ketika melihat air mancur yang indah, air terjun yang indah, kita mengatakan luar biasa, subhanallah. Refleks lisan ini mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, Maha Agung ya Allah. Namun pernahkah ketika kita melihat pasangan kita, melihat rumah tangga kita, kita refleks lisan kita mengatakan subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Siapakah dari kita yang setiap hari ketika melihat istrinya, melihat suaminya, melihat rumah tangganya, dia mengatakan subhanallah. Apalagi terkagum-kagum bagaikan melihat pelangi yang tiada pernah bosan. Setiap muncul pelangi kita tertarik untuk melihatnya, dan kita mengatakan indahnya pelangi itu. Yang ada dalam rumah tangga kita adalah hanya faktor keterpaksaan. Apa yang buat sudah punya anak-anak, akhirnya kalau sudah semakin tua, ya sudah lapak, sudah sama-sama orang tua lah. Itulah kondisi yang ada. Tidak terasa bahwasanya rumah tangga itu adalah sebagai ayat, tanda keagungan Allah. Yang ada adalah tanggung jawab. Suami merasa saya bertanggung jawab, istri merasa saya bertanggung jawab. Tapi siapakah dari kita yang merasa inilah keagungan Allah, inilah bukti bahwasanya Allah Maha Esa, Maha Kuasa, subhanallah, betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Bila hubungan rumah tangga seindah ini, siapakah dari kita yang mengatakan itu? Karena untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang betul-betul menjadi ayat, tanda-tanda keesaan Allah, hingga kita tidak bosan-bosan, yang tidak jenuh-jenuhnya untuk mengatakan subhanallah, Masya Allah, setiap kali kita melihat rumah tangga kita, pasangan kita, banyak hal yang harus kita benahi, di antaranya bagaimana kita dalam rumah tangga ini bisa memanage keuangan, bagaimana manage ekonomi rumah tangga, sehingga suami bukan hanya merasa ini adalah tanggung jawab, istri juga bukan hanya merasa ini sebagai hak yang harus dia tuntut, namun betul-betul masing-masing merasakan inilah hubungan imbal balik yang mencerminkan akan keadilan keagungan Allah yang mengatur hubungan rumah tangga sedemikian rupa indahnya. Allah gambarkan dalam sebuah ayat bagaimanakah rumah tangga seorang muslim dibangun dan bagaimanakah hak dan kewajiban yang terjalin dengan indah, tersusun dengan indah antara suami dengan istri. Allah mengatakan walahunna mithlullazi alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna darajah. Kaum wanita walahunna, mereka memiliki hak-hak mithlullazi alaihin, dan haknya itu setimpal dengan kewajiban yang harus dia tunaikan. Semuanya itu berjalan dengan bil ma'ruf, dengan cara-cara yang indah, dengan cara-cara yang baik. Walirijali alaihinna darajah. Namun ingat, apapun kondisinya, kaum lelaki memiliki kelebihan satu derajat karena mereka dijadikan pemimpin dalam rumah tangga. Dijadikan pemimpin dalam rumah tangga, dan mereka lah yang berkewajiban secara syariat untuk memikul beban ekonomi rumah tangga. Namun apakah itu berarti suami berhak semena-mena? Tidak. Karena dalam ayat ini Allah menyebutkan bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang indah. Sehingga walaupun seorang suami dialah yang memikul tanggung jawab rumah tangga, di bahunya lah terletak tanggung jawab nafkah. Akan tapi bukan berarti itu dilakukan dengan cara-cara semena-mena. Sesuka hati dia memberi, sesuka hati dia melarang, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan bil ma'ruf. Itu semuanya dijalankan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang indah. Ada satu gambaran, satu kasus. Bagaimana hubungan rumah tangga, bagaimana pola pikir seorang suami yang ideal, yang Islami. Suatu hari, sahabat Sa'ad bin Waqqah menderita sakit parah. Sehingga Rasulullah SAW menjenguk sahabat Sa'ad bin Waqqah. Dan kala itu sahabat Sa'ad bin Waqqah adalah salah seorang yang kaya raya. Salah sahabat yang kaya raya dari sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, dibanding yang lain. Beliau karena keikhlasannya, karena imannya, dalam kondisi sakit parah dia meminta izin, meminta restu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqad bi balaghati min alwaja' ma kama tara. Ya Rasulullah, aku sedang menderita sakit parah seperti yang kau lihat sendiri. Wali malam la yarithuni illa ibnatun li. Sedangkan aku tuh memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak, padahal tidak ada yang mewarisi kecuali seorang putri itu saja. Tidak ada anak lain. Hanya aku memiliki satu anak saja, satu wanita. Sedangkan karib kerabatku yang lain, mereka musyrikun. Ayahku tidak dalam kondisi muslim. Sehingga tidak akan ada yang mewarisiku kecuali anakku sendiri. Maka apa atasaddaku bijami'i mali? Cara melaburkan aku membelanjakan seluruh hartaku, menafkahkan, menginfakkan, mensedekahkan seluruh hartaku. Karena aku tidak khawatir, aku memiliki satu anak perempuan. Anak perempuan akan dipikul oleh suaminya, dia akan dicukup oleh suaminya, sehingga aku tidak merasa khawatir, tidak merasa perlu untuk menyisahkan harta untuknya. Kalaupun aku meninggal, hartaku semua aku berikan kepada orang, aku tidak khawatir. Kenapa? Karena dia adalah seorang wanita yang akan dicukupi oleh suaminya. Sehingga kalaupun aku tidak sisihkan sedikit pun dari hartaku, dia tidak akan sengsara. Dia akan berkecukupan, ditanggung jawab, dipikul nafkahnya oleh suaminya. Ini pola pikir, cara pandang orang yang memahami bagaimanakah hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Sehingga kalaupun dia memiliki harta yang melimpah, dia siap membelanjakan semuanya di jalan Allah. Kenapa? Dia menyadari ahli warisnya adalah seorang wanita, seorang putri yang pasti dia akan dicukupi kebutuhannya oleh suaminya. Namun simak, apakah pola pikir ini sepenuhnya dibenarkan oleh Rasulullah SAW? Rasul mengatakanlah, janganlah engkau belanjakan, janganlah engkau nafkahkan, janganlah engkau sedekahkan seluruh hartamu. Kemudian Ustaz Bokong menawar, tapi nisfi ya Rasulullah, kalau tidak boleh semuanya 100%, apakah boleh aku sedekahkan 50%-nya, separuhnya? Kata Rasulullah, separuh juga tidak, jangan. Tapi sulhi, kalau tidak boleh separuh, bolehkah sepertiga aku sedekahkan di jalan Allah? Karena anakku seorang wanita, sehingga kalau sudah ditinggalkan separuh, dan sebetulnya sudah terlalu banyak, karena separuh itu akan utuh, dia dinafkahi oleh suaminya. Kata Nabi, "Adzulut fadzulutu katsir." Sepertiga boleh, walau demikian sepertiga itu masih terlalu banyak untuk disedekahkan. Kebenaran Allah telah memberikan satu ketua. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, merubah pola pikir kita. Beliau mengatakan, "Innaka antadara warahatakamia khairun lakamin antadara ma'alatan yatakafafunan nas wa insa'at." Andai engkau ini meninggalkan ahli warismu, anak keturunanmu dalam kondisi agnia, semuanya berkecukupan, kaya raya, itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin. Yang akhirnya apa? Mereka rentan, mereka terbuka peluang untuk meminta-minta kepada orang lain di saat mereka membutuhkan. Ini satu kisah nyata bagaimana Rasulullah SAW membentuk pola pikir, mengajarkan suatu syariat kepada sahabatnya. Walau tawakal mereka luar biasa, iman mereka kuat, sehingga mereka siap mensedekahkan seluruh hartanya. Siapakah dari kita saat ini yang siap membelanjakan, mensedekahkan seluruh hartanya? Walau demikian, Rasulullah SAW tidak merestui keinginan sahabat-sahabat tersebut. Dan beliau memberikan satu arahan yang sangat indah. Andai engkau membiarkan, meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi agnia, berkecukupan semuanya, itu lebih baik dibanding engkau tinggalkan mereka dalam kondisi alasan, dalam kondisi miskin, dalam kondisi tidak punya apa-apa, sehingga akhirnya mereka rentan meminta kepada orang lain, menengadahkan tangannya kepada orang lain. Ini satu kisah nyata bagaimanakah pola pikir yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih jauh menekankan, menggambarkan betapa pentingnya kedudukan rumah tangga. Bagaimanakah seharusnya seorang suami berpikir terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, suami istrinya, anak-anaknya. Beliau mengatakan, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Satu uang, satu dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, di dalam jihad, membelanjakan, membiayai perang. "Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah." Satu dinar yang kau belanjakan untuk memerdekakan budak atau tawanan perang. "Wa dinarun anfaqtahu fi miskin." Satu dinar yang kau belanjakan untuk engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin. "Wa dinarun anfaqtahu fi ahlik." Dan satu dinar yang dibelanjakan untuk menafkahi keluargamu. "A'zamuha ajran alladzi anfaqtahu 'ala ahlik." Yang paling besar pahalanya, yang paling banyak pahalanya, mana yang kau belanjakan untuk menafkahi keluargamu. Subhanallah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan satu fenomena lain, satu fakta lain, bahwa nafkah, hubungan suami dan istri, suami menafkahi istrinya, bukanlah hanya faktor tuntutan moral, bukan hanya tuntutan sosial, namun itu adalah ibadah. Karena Rasulullah mengatakan, "A'zamuha ajran," yang paling besar pahalanya, bahkan pahalanya melebihi pahala infak fi sabilillah, melebihi pahala infak fil miskin, mencukupi orang miskin, menafkahi orang miskin, infak memerdekakan orang perang. Subhanallah. Seorang suami yang memahami fakta ini, maka sudah sepantasnya dia senang, dia bahagia, betapa tidak pintu surga ternyata ada di mulut istrinya. Karena Rasulullah mengatakan, innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah hatta luqmata taj'alaha fi fi'atik illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau membelanjakan satu nafkah di jalan Allah yang engkau harapkan mendapatkan pahala dari Allah, ikhlasillah, sampai pun sesuap makanan yang kau letakkan, kau masukkan ke mulut istrimu, itu kau akan dapatkan pahala karenanya. Subhanallah, ternyata di mulut istri kita terletak pintu surga. Ternyata di mulut istri kita terletak ladang pahala yang selama ini kita lalaikan. Kenapa? Karena selama ini kita menganggap nafkah anak istri itu hanyalah tuntutan sosial, tuntutan moral, bukan ibadah. Sehingga tidak ada ihtisab, tidak ada kesadaran untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi di hadis Rasulullah mengatakan, "Tabtaghi bidzalika wajh Allah." Dari nafkah tersebut engkau mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena seorang suami ketika dia bekerja, ketika dia mencari nafkah, janganlah merasakan ini sebagai satu beban, sebagai tanggung jawab, sebagai beban hidup, sebagai tantangan hidup. Bukan tantangan. Inilah ibadah. Inilah ladang ibadah kita. Walaupun bukan satu-satunya, namun inilah salah satu ladang ibadah. Bahkan Rasulullah lebih menekankan lagi makna ini dengan memberikan satu ancaman bahwa kalau kita melalaikan, menelantarkan karya kerabat kita, maka ini akan berbalik menjadi lubang dosa. Rasul mengatakan, kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut. Cukup sebagai dosa besar yang akan menjerumuskan, akan mencelakakan engkau. Kapan? An yudhayya man yaqut. Bila engkau menelantarkan kerabat, bila engkau menelantarkan orang yang harus dinafkahi. Karena ingat, mulut istri kita menjadi ladang pahala, namun ketika kita melalaikannya, melupakannya, maka itu akan menjadi lubang dosa bagi kita yang akan melentarkan kita, mencelakakan kita di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hubungan suami istri, salah satunya adalah tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, itu bukan sekedar beban, bukanlah beban hidup. Itu adalah ibadah yang harus kita nikmati. Kita harus merasa bangga, kita harus merasa bahagia, merasa senang tatkala mampu memberikan kecukupan kepada keluarga kita. Karena Rasulullah SAW memberikan satu ilustrasi merangkumkan penghuni dunia ini. Beliau mengatakan, innamad dunya li arba'ati rajulin. Dunia ini kalau dirangkumkan hanya dihuni oleh empat kelompok orang. Yang pertama, rajul atahu Allahu 'ilman wa mala. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang Allah beri ilmu. Jadi saja yang sama, Allah beri dia harta, Allah beri dia ilmu. Di saat yang sama Allah dia beri dia harta. Bahwa yattaqi bihi rabbah. Dia dalam menjalankan, dalam mencari harta ini, karena dia berbekalkan ilmu syariat, dia senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Dari mana dia peroleh? Dia senantiasa menjaga norma-norma ketakwaan. Kemana dia belanjakan? Dia juga senantiasa menjaga norma-norma ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yattaqi bi rabbah. Untuk urusan harta dia senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Dia tidak melanggar ketika mencarinya dan juga tidak melanggar ketika membelanjakannya. Wa ya'rifu lillahi haqqah. Dan juga dia gunakan harta itu untuk membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah, zakat sedekah infak dan yang lainnya. Wa yasilu bihi rahimah. Kemudian dia juga di saat yang sama menyambung, menggunakan hartanya untuk mempererat hubungan silaturahmi di antaranya. Wa huwa bi arba'i manazil. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor yang menjadikan orang ini paling mulia adalah wa yasilu bihi rahimah. Dia menyambung, menjaga keutuhan silaturahmi di antara kerabatnya. Karena Rasulullah dalam kesempatan mengatakan sedaqatun 'alal qaribi sedaqatun wasilah. Sedekah kepada kerabat sendiri dan tentu istri kita adalah orang paling dekat kepada kita, itu merupakan dua pahala. Pahala pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahmi. Sehingga semakin dekat orang kepada kita, maka semakin besar pahalanya. Kemudian orang kelompok kedua adalah warajulun atahumu ilma dalam yu'tih mala. Orang yang diberi ilmu namun tidak diberi harta. Sehingga dia bawa biniyatihi yakut. Ia dengan kejujuran niatnya, ketulusan niatnya, dia mengatakan persembahan laukana limalan la amil kemitra amalih. Kalau aku punya harta, aku akan tiru orang kelompok pertama ini. Huwa biniyatihi fil ajri sawa. Orang kelompok kedua ini berbekal dengan niatnya yang jujur, mendapatkan pahala yang sama dengan kelompok pertama. Sama-sama jadi orang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kelompok yang ketiga, wa rajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilma. Orang yang Allah beri harta namun Allah tidak beri ilmu kepadanya. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa yatakhabbatu fih. Dia ceroboh dalam urusan harta, mencarinya dari jalan yang haram, membelanjakannya ke jalan yang haram. La ya'rifu lillahi haqqah. Ia tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilu bihi rahimah, dan juga tidak menyambung garis kerabatnya. Tidak mencukupi garis kerabatnya, ia gunakan hartanya untuk foya-foya kesenangan pribadi. Namun keluarganya terlantar, garis kerabatnya terlantar, tidak ia santuni. Bahwa bi akhbathil manazil. Orang ini adalah orang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang keempat, rajulun lam yu'tihi ilman wala mala. Orang yang tidak diberi harta dan juga tidak diberi ilmu. Bahwa bi niyatihi yakun. Ia karena tidak punya harta, tidak punya ilmu, ia memiliki rencana, memiliki keinginan kalau dia punya harta. Laukana limalan. Kalau aku punya harta, niscaya aku akan meniru perilaku orang ketiga, berfoya-foya sesuka hatinya. Namun tidak menaikkan hak Allah, tidak menyantuni kada kerabatnya. Fahuwa biniyatin bil wizri sawa. Orang ini karena niat jeleknya, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Hadis ini pada Bukhari menggambarkan betapa peranan karib kerabat keluarga adalah memiliki peranan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga seorang suami, kita semuanya tatkala diberi karunia harta, maka sudah sepatutnya orang pertama yang berhak menikmati harta kita adalah keluarga kita sendiri. Mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan. Sehingga kata Umar bin Khattab, "Idza wassa Allahu 'ala ahadikum falyuwassi 'ala ahlihi." Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dalam urusan rezeki kepadamu, maka hendaknya engkau berikan kelapangan kepada keluargamu. Berilah mereka nafkah yang layak sesuai dengan kondisi yang ada pada dirimu. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat, "Liyunfiqu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaknya orang yang mendapatkan kelapangan dalam urusan harta, hendaknya nafkah yang ia berikan kepada keluarganya sesuai, setimpal dengan keluasan harta yang dia miliki. Layak standarnya adalah sesuai kemampuan dirinya. Liun fikdu sa'atun min sa'atih. Hendaknya orang yang kaya menafkahi keluarganya sesuai dengan kekayaan yang dia miliki. Pantas dia menafkahi sedemikian banyak. Namun orang yang Allah berikan rezeki yang sedikit, Allah sempitkan hartanya, maka dia pun juga sepantasnya sesuai dengan kemampuannya dia menafkahi keluarganya. Dari ayat ini kita mendapatkan satu prinsip indah dalam nafkah. Bagaimanakah seharusnya seorang muslim memanage keuangan dalam rumah tangga? Ialah hendaknya masing-masing sesuai dengan potensi yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jauh dalam bahasa Arab ada sebuah semboyan, mud dari jelak ala qadri lihafat. Kalau mau tidur berselimut, maka julurkanlah kakimu sepanjang selimutmu yang ada. Kalau selimutmu pendek, maka julurkanlah sedikit. Bila selimutmu panjang, maka silakan menjulurkan kakimu panjang. Demikian juga dalam nafkah rumah tangga. Kalau memang kita memiliki harta yang melimpah, apa salahnya kalau kita memberikan kecukupan yang lebih kepada keluarga kita? Namun bila kita memiliki harta yang sedikit, maka jangan terlalu panjang, jangan terlalu banyak menafkahkan harta sehingga kita besar patah daripada tiang. Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal ini dalam ayat yang lebih gamblang, lebih jelas prinsip manage dalam ekonomi keuangan. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamuddana apabila tersebut dia akan kuna al-fahdi fataj'ala fatakuna maluma fatakuna maluman wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kuna al-fahdi fatak'uda maluman mahsura. Ini adalah satu kaidah dalam infak, dalam membelanjakan keuangan, dalam manage keuangan dalam rumah tangga atau dalam tingkat negara yang lebih luas. Dalam tatanan yang lebih luas, baik negara atau yang lainnya, Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan. Wahai orang yang beriman, janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu di urukika, di mana tengkukmu, sebagai gambaran ilustrasi sebagai orang yang kikir, tidak pernah belajar hartanya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila urukika, janganlah kau jadikan tanganmu itu terbelenggu sebagai gambar orang yang sangat pelit, tidak pernah mengulurkan tangannya, tidak pernah membelanjakan hartanya. Namun di saat yang sama, wala tabsuha kullal bas, namun jangan bersikap boros sehingga engkau senantiasa bentangkan sepanjang-panjangnya tanganmu. Belanjakanlah secukupnya, seperlunya. Karena Rasulullah SAW mengatakan afdalus sadaqah, sedekah yang paling utama adalah makana an-dharidina, sedekah yang kau lakukan di saat kau dalam kondisi kaya raya. Ta'maludina wa taqshal fakr, engkau masih terobsesi untuk terus meningkatkan kekayaan dan dalam kondisi khawatir jatuh bangkrut, jatuh miskin. Inilah sedekah yang paling afdal. Karena ketika satu hari datang seorang sahabat dengan membawa emas sebesar telur. Ya Rasulullah, asabtu hadza wa laysa li mal ghayrahu faqbalha minni. Ya Rasulullah, aku mendapatkan bagian rampasan perang, mendapatkan emas sebesar telur ini, namun aku tidak punya harta selain ini. Terimalah dari itu sebagai sedekah. Rasulullah berpaling muka, memalingkan mukanya sebagai gambaran bahwa beliau tidak suka dengan sikap orang ini. Setelah kita sebut kembali mengejar Rasulullah, didatangi lagi. Ya Rasulullah, ikbalah minni, terimalah ini ya Rasulullah sebagai sedekahku. Kembali Rasulullah berpaling sebagai bukti bahwa beliau tidak suka dengan sedekah orang ini. Sampai ketiga kali, sampai akhir Rasulullah merebut telur itu, telur emas tersebut dengan dilemparkan ke orang tersebut sebagai bukti bahwa beliau murka. Dia tidak suka dengan cara orang seperti ini. Ia hanya punya uang ini, ia hanya punya harta tersebut, satu-satunya harta yang dimiliki, dan dia belanjakan semuanya. Karena Allah telah tahu bahwa sahabat ini bila diterima sedekahnya pasti dia akan yatazawwaluna, dia akan duduk, dia akan berhenti, dia tidak punya apa-apa dan akan meminta-minta kepada orang lain. Maka Rasulullah menolak hartanya, menolak sedekahnya. Kenapa? Dia memaksakan dirinya, ya takallahu ma la yutiq. Dia memaksakan dirinya sehingga bersedekah dengan sesuatu yang terlalu berat pada dirinya, terlalu berat bagi dirinya. Karena ini adalah satu prinsip pertama yang harus dilakukan oleh seorang mukmin atau tawakkul. Bukanlah orang yang kikir, Karena orang yang kikir adalah orang yang la ya'ni bi khair, orang yang tidak pernah berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan wa may yuqashuha nafsihi faulai yawmul muflihun. Barang siapa yang berhasil terbebas dari sifat kikir, maka dialah orang yang sukses. Ketahuilah pada ibadi, salah satu pintu sukses dalam memilih keuangan ialah ketika kita bebas dari kekikiran. Ketika kita siap, ketika kita mau bersedekah, berinfak. Karena Rasulullah telah menjelaskan di setiap pagi hari akan turun dua malaikat. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu khalafan, gantinya yang lebih besar. Wa a'ti munfiqan talafa. Namun sebaliknya, orang yang kikir pakanlah kehancuran pada hartanya. Karena ketika Rasulullah berjumpa dengan Asma binti Abi Bakar, beliau adalah istri Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ketika Asma meminta izinnya Rasulullah, apakah aku boleh? Laisa limalun illa ma adkhala alayya Zubair, katanya, ya Rasulullah, aku tidak punya harta kecuali harta yang diberikan oleh Az-Zubair sebagai bentuk nafkah kepadaku. Apa-apa saja peminha, apakah aku boleh mendekahkan sebagiannya? Rasulullah SAW menjawab dengan suatu jawaban yang sangat indah. Sebagai seharusnya sabda ini menjadi ayat hadis ini menjadi cahaya bagi setiap muslim, terutama ibu-ibu. Bagaimana seharusnya orang ibu-ibu berpikir, bagaimana seharusnya seorang ibu memanage keuangan rumah tangga, uang belanja yang diberikan oleh suaminya. Rasulullah mengatakan la tu'i tafaddaqi wa la tu'i fayu'illahu alaih. Wahai Asma, silahkan kau mensedekahkan sebagian nafkah yang diberikan oleh Zubair. Jangan pernah menghitung-hitung sedekah. Saya kemarin sudah sedekah, sekarang saya tidak mau. Minggu kemarin saya sudah sedekah, saya tidak lagi bersedekah sekarang. Fayu'illahu alaih, ketika engkau hitung-hitung sedekah tersebut, engkau kikir, engkau pelit, engkau takut-takut untuk bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas dengan cara yang serupa. Allah Subhanahu wa taala akan tahan rezekimu. Allah akan kurangi rezeki, akan jadikan rezekimu seret seperti seretnya sedekah yang keluar dari dirimu. Subhanallah. Ini poin kedua, bagaimana seorang istri, dan inilah cara kedua dalam manajemen keuangan dalam rumah tangga muslim. Seharusnya kebahagiaan, kedamaian atau kecukupan itu bukanlah hanya kita nikmati sendiri kalau kita hidup bermasyarakat. Ketahuilah bahwa salah satu kunci bahagia kita, salah satu kunci sukses kita adalah ketika kita berjiwa besar. Ketika kita mendapatkan sukses, mendapatkan harta yang melimpah, kita turut sertakan saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita untuk turut serta menikmati kesuksesan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita turut serta memberikan rezeki, memberikan harta, memberikan peluang kepada saudara kita, tetangga kita untuk sedikit menikmati sukses, maka Allah SWT akan membalas dengan yang serupa, melipat gandakan sukses yang telah Allah berikan, harta yang telah Allah berikan kepada kita. Hal jazaa'ul ihsani ila ihsan. Adakah balasan yang pantas diterima oleh orang yang berbuat baik kecuali kebaikan yang serupa? Rasulullah SAW lebih menekankan makna dengan sabdanya, ma nafasat sadaqatun min ma'a. Ketahuilah bahwa sedekah itu tidaklah akan mengurangi hartamu, namun sebaliknya sedekah itu akan melipat gandakan hartamu. Subhanallah. Karena ketahuilah kepada hamba-Nya, di antara kaidah dalam memanage keuangan dalam rumah tangga ialah ketahuilah sebesar sedekah kita, Allah SWT akan berikan kelapangan kepada kita. Mungkin kalau kita bertanya, berpikir dengan pola pikir sekuler, materialis, dari mana Allah, dari mana kita bisa melipatkan gandakan uang? Kalau ternyata uang itu kita berikan kepada orang, Ketahuilah inilah pola pikir orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah. Orang yang hanya mengetahui, meyakini bahwa harta itu adalah datang dari jerih payahnya. Uang itu datang dari keringatnya sendiri, bukan. Harta yang kita terima itu adalah karunia dari Allah SWT. Betapa banyak orang di sekitar kita yang keringatnya lebih banyak berjujuran, namun ternyata hartanya tidak lebih banyak dibanding kita. Betapa banyak orang yang tenaganya lebih banyak dikerahkan, namun ternyata penghasilannya tidak lebih banyak dibanding kita. Betapa banyak orang yang pendidikannya lebih tinggi, kecerdasannya lebih hebat dibanding kita, kekerabatannya lebih banyak, relasinya lebih banyak, namun ternyata hartanya tidak lebih banyak dibanding kita. Kenapa? Karena harta rezeki itu jelas dikaitkan dengan relasi, tidak dikaitkan dengan pendidikan, tidak dikaitkan dengan banyak sedikitnya keringat tenaga yang dikerahkan, bukan. Namun itu semuanya adalah murni karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Karena dahulu Qarun, ketika ini salah satu sebab kenapa Qarun diazab Allah Subhanahu Wataala. Ketika Qarun diingatkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun agar dia bersedekah, agar dia membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Wa Qarun, hendaknya engkau gunakan sebagian harta yang Allah berikan kepadamu untuk mencari keridhaan Allah, membangun rumah di akhirat. Apa jawaban Qarun? Innama utitu ala ilmi. Harta yang aku dapat ini adalah hasil jujur keringatku sendiri. Kenapa mesti harus saya berikan kepada orang lain? Maka Allah SWT buktikan bahwa keringat dia tidaklah berguna, kekuatannya dia tidak bermanfaat, ilmu dia tidak berguna. Kapan? Di saat azab Allah SWT datang. Di saat azab Allah tiba, maka Allah katakan pemasar Nabi wa bidari al-arba, kami jadikan dia ditelan oleh bumi beserta harta kekayaan yang dimiliki. Sehingga menjadi bukti nyata bahwa harta yang melimpah itu tidaklah identik dengan jujuran keringat, tidaklah identik dengan tenaga, tidaklah identik dengan pendidikan, tidaklah identik dengan nasab atau yang lainnya. Namun semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wataala. Rasulullah telah memberikan jaminan. Bahkan Allah Subhanahu Wataala juga terlebih dahulu telah memberikan jaminan nama mendapat bil ardi illa ala Allahi rizqha. Tidaklah ada makhluk yang hidup di dunia ini kecuali Allah yang akan menanggung, telah menentukan jatah rezekinya. Rasulullah SAW juga telah memberikan jaminan, inna halan kamu tanafsun hatta tastawfi rizqaha, bahwa tidak mungkin ada seorang jiwa pun yang akan meninggal dunia kecuali telah menyambung seluruh jatah rezekinya. Karena jangan khawatir, jangan pernah gentar untuk bersedekah. Karena dengan bersedekah itu adalah salah satu cara untuk melipat gandakan rezeki yang kita dapatkan. Kemudian kiat yang ketiga dalam manage keuangan rumah tangga, seharusnya seorang muslim, seorang mukmin memiliki kesadaran hukum tentang halal haram. Tidaklah dia mencari harta kecuali dari jalan yang halal, tidaklah dia membelanjakannya kecuali di jalan yang halal pula. Lantazulah pada ma'ambil yawmah kiamat hati di dalam arba'. Tidaklah kakimu akan beranjak dari tempat kau berpijaklah di hari kiamat di alam mahsyar, sampai kau bertanggungjawabkan empat hal. Salah satunya adalah wa'an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu. Salah satunya adalah tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakan. Semuanya akan dia bertanggungjawabkan, semuanya akan Allah pinta pertanggungjawabannya. Karena tumbuhkanlah kesadaran hukum, baik ketika mencari harta ataupun ketika membelanjakannya. Ketahuilah betapa banyak kehancuran rumah tangga, betapa banyak contoh nyata di masyarakat yang jatuh miskin, hancur bisnisnya, rusak rumah tangganya. Kenapa? Karena faktor perbuatan haram. Mencari harta dari jalan yang haram atau membelanjakan harta di jalan-jalan yang haram. Lihatlah contoh konkret misalnya, orang yang membelanjakan hartanya dalam pornografi, keluarganya berantakan, serong, perzinaan, perbuatan dosa terus merundung keluarga tersebut. Kenapa? Kenapa istrinya terobsesi untuk berbuat sial? Karena inilah saja yang dia simak di rumah ini. Karena itulah tontonan yang dia dapatkan, itulah pelajaran yang dia dapatkan dari tontonan-tontonan yang dia simak di rumah ini. Begitu juga kenapa suaminya serong? Karena itulah yang dia lihat di rumahnya. Kenapa putra-putrinya berbuat zina, na'udzubillah, berbuat kriminal? Karena itulah yang dia dapat di sajian-sajian televisi, internet ataupun yang lainnya. Begitu juga ketika anak-anak yang sudah terjerat dengan narkoba. Kenapa? Karena ia tidak pernah mendidik anak-anaknya tentang kemanakah seharusnya dia membelanjakan uang saku yang dia berikan. Ia biarkan anak-anaknya bebas membelanjakan sesuka hatinya. Anak muda, dia salah kenakalan anak muda. Subhanallah, ada kenakalan yang dianggap biasa. Ada perbuatan maksiat yang dianggap biasa. Inilah kesalahan yang berawal dan berakhir dengan kehancuran. Betulah kalau anaknya sudah terjerat dengan narkoba, ditangkap polisi, kriminal dan lain sebagainya, barulah menyadari salah langkah. Kenapa tidak sejak dini? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada Al-Hasan, ketika Al-Hasan memungut harta haram, yaitu harta zakat, sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Rasulullah SAW sejak dini tanamkan akidah yang kokoh bahwa tidak halal memakan harta haram. Beliau mengatakan, kas, wahai Hasan, kalau dalam bahasa kita mungkin corok, jangan dimakan. Amata syur anna ala Muhammad la ya'kulu min as-sadaqah. Wahai Hasan, tidakkah engkau sadar, tidakkah engkau tahu? Masihkah engkau belum tahu bahwa keluarga Muhammad tidak halal untuk makan harta zakat? Sejak dini waktu anak kecil dalam kondisi kelaparan, sudah masuk ke dalam mulutnya, ternyata Allah SWT dikeluarkan juga. Walau sudah masuk ke dalam mulut, dikeluarkan pula oleh Allah SWT. Tidak ada kata iba di sini dalam hal haram. Tidak ada rasa kasihan dalam hal halal. Hal alimamul haramain al-juwaini rahimahullah. Mencontohkan satu contoh konkret pengalaman bagaimana pendidikan dalam rumah tangganya. Suatu hari alimamul haramain yang dikenal sebagai seorang orator luar biasa, tidak pernah dalam riwayat dalam sejarah Imam Al-Haramain ketika dia berkhutbah, berpidato, kemudian dia terbatah-batah ketika berbicara, mengatakan tidak pernah, kecuali sekali. Sehingga muridnya heran, wahai Imam Al-Haramain, mengapa hari ini tidak pernah ketika berceramah, berbicara, kemudian terbatah-batah seperti ini? Beliau mengatakan, ini mungkin adalah akibat dari susuan yang haram yang pernah aku rasakan ketika aku masih bayi. Kala itu, ketika ibuku sedang sibuk, sehingga aku dalam kondisi menangis, ibuku masih dalam kesibukannya, akibatnya budak tetangga merasa iba. Sehingga dia atas inisiatif sendiri memungut aku, menggendong aku, dan aku disusuinya tanpa izin dari majikannya. Ketika ayahku melihat aku sudah menyusu dari budak tanpa izin dari majikannya, buru-buru dia merebut aku dan dimasukkan jarinya ke dalam mulutku dan dikeluarkan air susu yang sudah masuk tersebut. Dan ini adalah sisa air susu yang kali itu. Subhanallah. Sisa air susu sudah dikeluarkan oleh ayahnya, ternyata Imam Al-Haram menyadari ini berdampak pada saat dia telah dewasa, sudah menjadi ulama besar, sehingga ketika berceramah akhirnya terbatah-batah ketika dia berbicara. Subhanallah, kesadaran akan halal dan haram sampai sejauh itu ada pada diri para ulama. Ada pun kita, betapa banyak harta yang tidak jelas masuk dalam mulut kita, betapa banyak harta syubhat yang masuk ke dalam perut anak-anak kita. Sehingga ketika anak kita berbuat durhaka, berbuat dosa, berbuat khilaf, kita tidak lagi tahu dari mana itu sumbernya. Dari mana, apa yang menyebabkan anak kita berbuat nakal, apa yang menyebabkan anak kita tidak patuh, apa yang menyebabkan anak kita tidak nurut kepada keinginan orang tua. Karena terlalu banyak sudah dosa yang kita lakukan, terlalu banyak harta yang masuk dalam perut mereka, sehingga wajar bila apa yang kita ucapkan selama ini, jadikanlah anak-anakku ya Allah jadi anak-anak yang soleh, ternyata Allah tidak kabulkan. Sudah lelah kita mendidik mereka, namun ternyata juga tidak banyak yang bisa kita lakukan dalam mempengaruhi, membentuk karakter anak-anak kita, sehingga anak kita lebih mudah dibentuk oleh orang-orang yang di pinggir jalan. Anak kita lebih mudah dibentuk karakternya oleh teman-teman yang di pinggir jalan atau di sekolah atau di tempat lain. Ini salah satu akibatnya, salah satu dampaknya. Karena Allah SWT memberikan satu isyarat tentang dampak dari membelanjakan harta di jalan yang haram. Allah mengatakan di ayat 10 mimmal ardi halalan thayyiban. Wahai orang yang beriman, seluruh umat manusia, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, kunu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah dari harta dari rizki yang ada di muka bumi ini sesuatu yang halal dan thayyib, sesuatu yang halal dan baik. Wala tattabi'ul khutuwati syaitan innahu lakum adun mubin, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya'i wal munkar, jadinya setan itu akan memerintahkan kalian berbuat su', perbuatan yang jahat, perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar. Dari ayat ini lihatlah bagaimana Allah SWT mengaitkan antara memakan yang halal dengan mengikuti langkah setan. Artinya ketika kita tidak memakan yang halal, berarti kita telah mengikuti langkah setan, telah terjatuh dalam perangkat setan, padahal setan itu hanya akan memerintahkan kita dalam perbuatan yang keji. Karena jangan salahkan anak kita kalau mereka itu tidak nakal, tidak tahu atau tidak nurut kepada kita. Jangan salahkan mereka, jangan buru-buru menyalahkan mereka di saat mereka tidak patuh kepada orang tuanya. Koreksi terlebih dahulu, sudahkah makanan yang masuk kepada mereka itu benar-benar halal? Simak bagaimana Rasulullah SAW memberikan satu isyarat tentang pengaruh harta haram yang dibelanjakan, yang dinafkahkan kepada anak-anak. Rasulullah SAW mengatakan, وَذَكَرَ رَجُلٌ لَّيُطِيرُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَكْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ وَمَأْكَلُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ فِي الْحَرَامِ. Rasulullah menyebutkan perihal seorang laki-laki yang yutilu safar, yang dalam kondisi safar jauh, sehingga kondisinya pun sudah sepantasnya dia dikasihani, menjadi orang yang layak untuk dikabulkan doanya karena dalam kondisi yang penuh dengan iba. Ash'ath akbar, penampilannya kusut, compang-camping, berdebu. Dia bersungguh-sungguh berdoa dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang kalau kata orang terenyuh, dalam kondisi yang kasihan. Namun ternyata amal sejak ulah mana mungkin doanya dikabulkan. Apa alasannya? Dia makannya haram, minumnya haram, memakai pakaiannya haram, dan dia diberi nafkah dari nafkah yang haram. Karena salah satu prinsip, salah satu poin penting dalam memanage keuangan, janganlah dapatkan keuangan dari jalan yang haram, dan juga jangan belanjakan ke jalan yang haram. Poin selanjutnya, kaidah selanjutnya dalam memanage keuangan rumah tangga, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketahuilah bahwa ada dua pantangan dalam menafkahkan harta, dalam membelanjakan harta, yaitu israf dan tabdzir. Kita berlebihan israf dalam membelanjakan harta, dan tabdzir menyia-nyiakan harta, meremehkan harta. Kalau kita lihat, dua poin ini adalah dua poin krusial dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita syarat dengan dua hal ini, israf dan tabdzir. Allah SWT mengatakan tentang mubazir, tentang tabdzir, wala tubazir tabdzira innal mubazirina kanu ikhwana syaitan. Janganlah engkau berbuat tabdzir, sebagaimana menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan nikmat. Karena sejatinya orang yang menyia-nyiakan nikmat itu adalah ikhwan syaitan, temannya setan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah engkau berbuat berlebihan Karena orang yang berlebihan itu adalah orang yang tidak disukai Allah SWT. Masing-masing kita lihat di rumahnya. Ingat sekarang apa yang ada di rumahnya. Betapa berapa banyak pakaian yang ada di rumah. Apakah sebanyak itu yang kita butuhkan untuk kita pakai? Berapa banyak makanan yang kita masak setiap hari? Sebanyak itukah makanan yang kita butuhkan? Sehingga akhirnya setiap hari kita membuang makanan yang masih halal, masih baik, layak dimakan. Namun kenapa sudah tidak enak lagi? Salah kita, kenapa masak sebanyak itu? Kenapa membeli sebanyak itu? Dan betapa banyak sepatu, pakaian, sendal, dan berbagai hal yang di rumah kita sudah tidak lagi digunakan padahal masih layak pakai. Kenapa? Sudah tidak modis katanya. Sudah tidak sesuai dengan model zaman, sudah ketinggalan zaman, sudah kuno padahal subhanallah. Rasulullah dahulu menjadi sendalnya sendiri. Rasulullah dahulu hanya memiliki beberapa helai pakaian. Sampai-sampai para sahabat iba ya Rasulullah, ada baiknya bila engkau ini membeli satu pakaian khusus untuk menerima tamu. Sehingga ini menggambarkan bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang hidup dalam kondisi sederhana. Jauh dari israf, jauh dari takdir. Namun kita terlalu banyak pakaian yang sudah tidak muat kemari kita. Akhirnya apa? Ditumpuk dan tidak pernah dipakai lagi. Diberikan kepada orang juga tidak, dipakai juga tidak akhirnya. Ditumpuk hingga akhirnya rusak dimakan zaman. Betapa banyak yang kita campakkan, kita buang ke sampah. Padahal masih pantas dimakan, masih pantas dikenakan. Kenapa? Sudah tidak enak lagi. Salah siapa yang membeli sebanyak itu? Salah siapa yang menyebabkan kita harus membuangnya? Salah kita sendiri. Kita yang terus dalam israf dan tabdzir. Karena wajar bila Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menjadikan kita itu merasa seret rezeki kita. Kenapa? Kita sendiri yang tidak menghormati rezeki. Kita tidak lagi menghargai rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Allah hentikan sebagai rezeki kita. Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuhu. Bisa jadi engkau terhalang dari jatah rezekimu. Kenapa? Karena dosamu sendiri. Dosamu sendiri yang tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengajarkan suatu kiat manjur. Bagaimana caranya agar kita bisa menghargai, menghormati rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan cara apa? Unturu ila man huwa dunakum. Lihatlah. Bandingkan dirimu dengan orang yang ada di bawahmu. Lebih miskin. Lebih kekurangan. Niscaya dengan demikian dzalika asjaru Allah tazdaru nikmat Allah. Dengan cara ini kalian lebih pantas untuk tidak meremehkan. Akan lebih mudah untuk bersikap adil dan bersikap tepat sehingga tidak pernah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah, "Idza ishtaha ta'aman akala wa illa tarakahu." Rasulullah SAW bila beliau bernafsu berselera makan satu makanan, maka beliau segera menyantapnya. Namun bila tidak, beliau tidak mencampakannya, tidak membuangnya, dan juga tidak mencibirkannya, apalagi mencelanya. Karena efek bid'ah dalam urusan nikmat, lihatlah. Ternyata selama ini kita betul-betul telah dikuasai oleh syarat dan tabdi. Rasulullah SAW mengatakan, "Kul washrab walbas min ghairi ma sarafin wa ma ghalama khilaf." Makan, minum, berpakaianlah, silakan yang engkau suka, apa saja yang engkau suka, boleh. Asalkan tidak ada saraf berlebihan dan juga tidak ada kesombongan. Kalau kita lihat, kalau kita mau jujur, di saya kita akan dapatkan selama ini gaya hidup kita adalah gaya trendy. Apa yang trendy masyarakat itu yang akan kita pakai. Kita takut kalau tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti tren yang di masyarakat, kita dianggap orang yang ketinggalan, kuno, terbelakang, tidak trendy. Zaman dahulu orang jadul katanya, subhanallah. Kita membeli, kita menggunakan hanya karena apa? Karena trendy. Masing-masing dari kita di rumahnya, saya yakin banyak memiliki bangkai HP. tangki sepatu, sendal paket, kenapa ditinggalkan? Karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Subhanallah, jadul. Sehingga terkenal ada istilah jadul ditinggalkan akhirnya. Orang yang masih menggunakan HP jadul dicemooh. Pak, HP jadul masih dipakai. Subhanallah, padahal perlunya HP hanya untuk telepon dan SMS. Itu yang sering kita gunakan. Namun hanya karena trendilah kita memilih, hanya karena trendilah kita membeli. Akhirnya apa? Kita meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi korban propaganda perusahaan-perusahaan yang mereka mengeruk keuntungan dari kita. Kita tidak sadar istilah trending itu adalah mereka yang menggerakkannya, memove-nya. Sudah tidak ketinggalan zaman lagi, bukan zamannya lagi. Tidak ada kata zaman, nikmat itu tidak pernah ketinggalan zaman. Tapi karena apa? Ada barang bagus dan punya uang. Alasan ketiga, membeli karena apa? Karena taruh berlomba-lomba. Tetangga punya, masa kita tidak punya? Si fulan yang kerjanya di kantor di bawah kita beli, masa kita tidak beli? Bukan karena kita butuh, bukan hanya karena uangnya ada, tapi kenapa? Gengsi. Taruh. Dari ketiga pertimbangan ini, Islam hanya membenarkan satu hal, yaitu pertimbangan karena kebutuhan. Kalau Anda butuh, silakan beli. Ketika kita bisa menerapkan standar butuh dalam pembelanjaan harta, insya Allah rumah tangga tidak akan damai. Tidak akan cekcok hanya karena apa? Karena keuangan, karena belanja. Kenapa? Ketahuilah kebutuhan kita itu jauh dibanding kemampuan kita. Kalau kita pikir, kalau kita jujur, yang kita butuhkan itu jauh dibanding apa yang kita mampu adakan. Makan, apa sih yang kita butuhkan dari makan? Makan hanya untuk nyambung hidup. Namun akhirnya apa? Karena bukan lagi standar menyambung hidup yang kita jadikan standar makan, namun apa? Karena trendy, ikut orang, musimnya, zamannya lagi rame. Atau karena kita punya uang, kenapa makan sedikit? Kenapa tidak beli banyak? Kenapa beli yang murah? Kenapa tidak beli yang di tempat mahal? Subhanallah. Akhirnya apa? Banyaklah harta kita yang terkuat untuk mengikuti apa? Tren di masyarakat. Apalagi sudah sampai pada tingkat para perlomba-lombaan, permewah-mewahan. Jadi kalau kita berpikir hajat, apa sih yang dibutuhkan oleh makan? Kebutuhan protein, 4 sehat, 5 sempurna, dengan mudah dicukupi. Tapi sayangnya seringkali kita mengikuti standar yang lain. Kalau kita lihat rumah, apa sih fungsi rumah? Tempat kita beristirahat, menjaga keamanan, menyimpan hasil kerja. Maka kalau itu standar yang kita ikuti, maka rumah kita jauh dibanding yang sekarang kita miliki. Yang kita miliki jauh lebih besar dibanding yang kita butuhkan. Sehingga banyak ruang yang tidak digunakan, banyak fasilitas yang tidak dimanfaatkan. Akhirnya apa? Susah merawatnya. Rasulullah SAW memberikan satu gambaran tentang rumah. Beliau mengatakan, firasun lirajli wa firasun limra'atihi wa firasun lidhaifi wa firasun lisyaitan. Satu ranjang, satu kamar untuk dirimu, satu kamar lagi untuk istrimu, barangkali mungkin perlu untuk sesekali seperti itu. Satu kamar lagi untuk tamu, dan yang keempat adalah untuk setan. Dijelaskan oleh para ulama, kamar yang diadakan namun itu tidak diperlukan. Hanya apa? Tanahnya luas, bangun yang tinggi banyak, barangkali ada teman singgah, barangkali. Lalu apa? Tidak dibutuhkan. Banyak ruang yang tidak diperlukan. Itu sejatinya yang mendorong kita untuk mengadakan itu adalah setan. Kita tuh hanya menuruti ambisi setan, bukan menuruti ambisi kebutuhan. Karena Rasulullah mencelanya, dan ketika dalam membelanjakan harta kita mengikuti standar kebutuhan, bukan mengikuti standar tren. Lagi modelnya rumah model Belanda, lagi modelnya rumah Jepang, rumah ini dan rumah itu. Subhanallah, model yang kita ikuti, bukan kebutuhan. Standar inilah yang menjadikan kita sengsara di dunia ini, mengejar apa? Trendy. Inilah para wa'idha amar, wa'idha arna anuhlika qaryatan amarna mutrafiha fabataku biha. Allah tak dengan ajaran. Kalau Allah SWT sudah menentukan akan datangnya bencana, datangnya kehancuran kepada suatu negeri, maka Allah akan atur sedemikian rupa sehingga orang-orang yang kaya, sehingga orang-orang yang mampu di setiap negeri tersebut mengikuti standar tawaf kemewahan, mengejar kemewahan bukan mengejar kebutuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perlomba-lomba dalam membelanjakan harta, bukan karena kebutuhan namun karena mengejar kemewahan. Bila standar belanja kita adalah standar kemewahan, maka itu indikasi telah dekatnya kehancuran. Maka rumah tangga yang terus mengejar kemewahan itu rumah tangga yang rentan untuk hancur, untuk berantakan. Dan itulah fakta yang ada di lapangan. Orang yang terus lari mengejar kemewahan, lihatlah bagaimana kondisi rumah tangganya. Azanallahu wa iyyakum. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhir, ada beberapa pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana menyikapi istri yang kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan suami, padahal suami sudah merasa memberi yang cukup? Ini adalah bentuk pendidikan yang harus ditanamkan oleh suami. Suami, sebagaimana Allah SWT telah katakan, ar-rijalu qawwamun, lelaki itu qawwam, pendidik bagi istrinya. Sehingga janganlah hanya suami berpikir memberi, namun tidak pernah membentuk karakter, tidak pernah mendidik pola pikir, tidak pernah mengarahkan istrinya, tidak pernah mengkondisikan istrinya, sehingga dibiarkan istrinya bergaul dengan siapa saja, mengakses apa saja, berpikir apa saja, menginginkan apa saja. Sesekali duduk, ajak diskusi, musyawarah, ajak ke majelis-majelis ilmu, pertemukan dengan orang-orang yang baik, proteksi dari orang-orang yang akan merusak dari moral dan pola pikirnya. Seorang suami harus menjadi qawwam, orang yang mengarahkan, meluruskan, karena ketahuilah memang karakter dasar wanita adalah ahwaj, kata Allah SWT. Wanita itu adalah hobi menyeleweng, lebih menuruti emosionalnya dibanding rasionalnya, perasaannya dibanding nalar sehatnya. Lihatlah, kalau bapak bertanya kepada istri, Bu, sebetulnya kalau kita itu duduk di sofa tua ini sudah bisa duduk toh? Iya, tapi Pak, sudah jadul kursinya, sudah ketinggalan zaman. Apa kata orang nanti kalau ada tamu? Ya diterima di sini, duduk di tempat yang sudah tua ini toh, memang layak diduduki. Pak, sudah mau Id, Pak, mau lebaran, apa kata keluarga nanti? Pak, ini ada model baru. Yang sering membisikkan seperti adalah ibu-ibu. Disinilah tanggung jawab bapak-bapak untuk mendidik, mengarahkan pola pikir istrinya. Jadi jangan salahkan istrinya kalau memang menurutkan, karena memang itulah karakter wanita. Perasaan. Kalau kita menuruti perasaan, trendy, maka setiap yang baru itu adalah lebih bagus. Karena itulah model. Orang itu senantiasa merasa yang baru itu lebih bagus dibanding yang lama. Itu sudah menjadi pola pikir manusia wajar. Karena yang lama itu sudah jenuh, bosan. Itu lagi, itu lagi. 10 tahun kursinya ini saja. Bosan, Pak. Ganti yang baru. Kan masih layak. Kenapa diganti? Bosan. Hanya perasaan yang diikuti. Bukan standar kebutuhan. Yang diikuti adalah trendy. Karena tanggung jawab antum sebagai suami untuk mengarahkan pola pikir, membentuk pola pikir istri agar istri dalam membelanjakan harta mengikuti standar kebutuhan, bukan trendy, apalagi kemewahan. Bagaimana mengatur harta rumah tangga? Apakah harus dinyatakan bahwa ini harta istri, itu harta suami? Hal ini terkait dengan sedekah dari seorang istri atau ada masalah perceraian dan lain-lain? Memang idealnya demikian. Seorang suami dan istri masing-masing sepatasnya mengetahui batasan masing-masing. Mana hak istri, mana harta istri, dan mana harta suami. Sehingga jelas sejauh mana wewenang istri untuk membelanjakan, untuk menafkahkan, untuk mensedekahkan, dan sejauh mana hak suami untuk melarang, mengatur, dan lain sebagainya. Kalau memang itu harta istrinya, maka sepenuhnya itu hak dia untuk memberikan kepada siapa saja dia mau, asalkan tidak melanggar syariat. Dia berikan kepada orang tuanya, itu adalah hadiah. Dia berikan kepada orang miskin, itu adalah hadiah. Suami hanya berhak untuk mengarahkan. Walaupun secara etika, seorang istri menjaga perasaan suaminya. Etika dalam rumah tangga, saling menghormati dan saling menghargai. Akan tetapi, seharusnya dibedakan antara harta suami dengan harta istri. Karena ketika mereka meninggal, salah satu meninggal, maka akan ada hukum waris mewariskan. Sehingga harus jelas mana harta istri, mana harta suami. Begitu juga bisa jadi hubungan suami istri itu akan berakhir dengan perceraian. Sehingga mau tidak mau harus dipisahkan mana harta suami dan mana harta istri. Karena kedua orang tua sudah tua lebih dari 60 tahun, manakah yang lebih baik? Setelah menikah keluar dari rumah atau tetap tinggal serumah dengan kedua orang tua dengan tujuan tetap menjaga keduanya? Tidak perlu dipertentangkan. Ada di rumah juga bisa menjaga, keluar dari rumah juga bisa, juga tinggal di rumah yang dekat dengan orang tuanya sehingga bisa menjaga, terus bisa menyambangi kedatangan orang tuanya di pagi di sore hari, bisa mengunjungi orang tuanya tanpa harus dipertentangkan. Di rumah orang tua juga boleh, tidak masalah atau tidak mendatangkan masalah. Barangkali di rumah tersebut ada adik-adik yang sudah dewasa sehingga tidak pantas seorang laki-laki yang sudah beristri tinggal di rumah seorang tuanya, apalagi dia mampu untuk tinggal di rumah sendiri, karena jelas ini akan membatasi gerak istri Anda, kebebasan istri Anda untuk beraktivitas. Namun kalau tidak ada itu karena mungkin anak tunggal, tidak ada salahnya kalau tinggal bersama orang tua, atau mungkin saudara yang lain sudah berkeluarga dan tinggal di rumah sendiri-sendiri, maka ada baiknya bila kita serumah dengan orang tua sehingga bisa menjaga, bisa melayani, bisa merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Bagaimana dengan sahabat Abu Bakar yang mendekatkan seluruh hartanya, sahabat Umar bin Khattab separuh hartanya? Ya, Rasulullah SAW mengizinkan dua orang sahabat ini untuk mendekatkan Abu Bakar seluruh hartanya, Umar separuh hartanya. Mengingat yang disedekahkan oleh Abu Bakar semuanya itu bukan semua hartanya, buktinya rumahnya masih ada. Pakaian yang melekat pada dirinya juga tidak disedekahkan. Banyak orang salah memahami hadis ini. Yang dimaksud dari sedekah seluruh hartanya adalah uangnya yang semuanya diberikan, bukan semua hartanya. Buktinya unta tunggangannya tidak diberikan, rumah yang dia huni tidak diberikan, yang diberikan adalah yang dalam bentuk uang. Makanya Abu Bakar membawanya kepada Rasulullah SAW. Kalau yang disediakan adalah semuanya, misalnya Abu Bakar tidak bisa membawanya ke masjid, karena akan ada gantung, ada rumah, ada pakaian, ada unta dan lain-lain. Dan ini terjadi ketika Rasulullah memerintahkan mengajarkan para sahabat bersedekah, dan ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Dan salah tiga yang namanya dibawanya harta yang ringan, yaitu uang. Karena rumahnya tetap dihuni oleh istrinya, oleh anak-anaknya, tidak disedekahkan. Jadi jangan salah pahami. Ada sini tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahwa semua hartanya rumah yang dia huni dikalkan sehingga anak istrinya tinggal di bawah pohon. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah uang yang dia miliki, semua uangnya semua dibelanjakan jalan Rasulullah, diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bila seorang keluarga mempunyai penghasilan yang pas untuk kebutuhan sehari-hari, sementara ada saudaranya yang ingin pinjam uang kepadanya untuk keperluan yang sangat penting, apakah kita tetap meminjamnya atau tidak? Kalau memang keluarganya bisa bersabar, tidak menjadi kekurangan, tidak menjadi celaka dengan meminjamkan, maka tidak masalah. Apalagi dia bisa mampu menjelaskan kepada anak istrinya, sehingga ini disebut dengan ihsan, mendahulukan saudaranya dibanding kebutuhan sendiri. Namun bila dengan meminjamkan itu menjadikan anaknya kelaparan, menjadikan istrinya kekurangan, maka tidak pantas didahulukan orang lain dibanding anak istri kita sendiri. Dahulukan anak istri. Katakan tidak mampu untuk meminjam, tidak masalah. Tidak wajib untuk meminjam, karena memang tidak mampu. Inilah skala prioritas dalam membelanjakan harta. Ini satu pelajaran penting bahwa dalam Islam, dalam urusan membelanjakan harta, diajarkan skala prioritas. Dahulukan yang primer sebelum yang sekunder sebelum yang tersier. Dahulukan orang yang ada di lingkaran kita, yaitu anak istri kita, sebelum orang yang jauh. Karena Rasulullah menjelaskan al-aqrab fal-aqrab. Kalau engkau ingin bersedekah, sedekahkanlah kepada orang yang terdekat dengan dirimu dan kemudian selanjutnya dan seterusnya. Tinggal tentu orang yang terdekat kepada kita adalah anak istri kita, selanjutnya orang tua kita, saudara kita, dan sedemikian seterusnya. Sehingga Dengan menerapkan standar prioritas skala prioritas ini, kita tidak mendahulukan yang sunnah dibanding yang wajib. Tidak mendahulukan orang lain dibanding keluarga sendiri. Karena tadi saya sudah menyebutkan satu hadis bahwa satu dinar yang dibelanjakan kepada untuk menafkahi istri itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibanding satu dinar yang dibelanjakan di jalan Allah dibanding yang dibelanjakan kepada fakir miskin. Kenapa? Istri kita, anak kita adalah orang yang pertama dan paling berhak untuk mendapatkan kecukupan dibanding orang lain. Pertanyaan terakhir, bagaimana memilih suatu barang untuk dibeli? Murah tapi kualitasnya jelek, cepat rusak, harga sedang, kualitasnya juga sedang, mahal dengan kualitas bagus, tahan lama. Pertama untuk membeli suatu barang, lihatlah kemampuan. Seberapa kemampuan kita untuk membeli? Jangan hanya karena mementingkan mutu akhirnya kita berhutang. Belilah yang murah kalau memang itu harga kemampuan kita sebatas itu. Ini poin pertama. Kemudian kedua, kebutuhan. Bisa jadi barang itu bermutu namun kita butuhnya hanya sekali. Akhirnya, walau bermutu tapi tidak dimanfaatkan. Banyak hal yang kita butuhkan hanya sekali saja, daripada beli bisa sewa. Daripada beli yang mahal, beli yang murah, kalau hanya dibutuhkan sekali, tidak seterusnya. Sehingga standar yang kedua, lihatlah seberapa urgen, seberapa penting dan seberapa banyak kita butuhkan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, yang juga harus dipertimbangkan dalam hal membeli barang, bukan hanya untuk sebelum kita berpikir mutu, kita berpikir tentang seberapa penting barang tersebut untuk kita beli. Betapa banyak barang yang bermutu dengan kualitas bagus, tahan lama, kamu ternyata tidak harus beli. Juga tidak harus diadakan. Tidak harus diadakan. Walaupun kita mampu. Walaupun kita mampu. Kamu kalau gitu tidak penting, kenapa masih harus diadakan dengan harga yang mahal? Kalau itu adalah hal yang murah. Hal yang tidak, misalnya, contoh. Rekreasi. Itulah suatu kebutuhan. Kalau kita ingin berekreasi, lihatlah kemampuan. Kemudian, seberapa besar kebutuhan kita berekreasi. Kemudian, lihatlah seberapa urgen kita berekreasi. Rekreasi di sekitar kita banyak. Tempat-tempat yang dekat-dekat, kenapa mesti harus ke Eropa? Sehingga belanja yang sedemikian banyak, keluaran sedemikian besar. Tempat itu keluar negeri, kenapa mesti harus jauh-jauh? Yang dekat aja. Hanya kenapa? Sini sudah pernah, sana sudah pernah, sana sudah pernah, yang belum Eropa. Haruskah untuk kebutuhannya sekedar rekreasi, senang-senang melepaskan rasa penat, melepaskan kejenuhan, kita mengeluarkan biaya yang besar. Kita ukur, betul kita mampu. Betul itu apa namanya kita butuh. Namun, sebegitu pentingkah sehingga kita biayai dengan sedemikian banyak, kenapa kita tidak lihat betapa banyak orang di sekitar kita yang lebih berhak mendapatkan uang kita, memanfaatkan uang kita. Kalau rekreasi, kanan kiri kita yang dekat ada, sehingga sisa uang ini bisa digunakan untuk yang lebih penting, lebih bermanfaat. Toh kalau pemakan misalnya, betapa banyak makanan yang enak luar biasa, enak. Tapi tidakkah kita melihat sebegitu pentingkah rasa enak bagi kita sehingga kita sampai menelantarkan, melupakan orang di dalam diri kita. Betapa banyak kerabat kita yang untuk makan saja tidak dapat. Tetangga kita yang untuk makan saja sehari sekali. Kenapa kita malah berpikir sampai memiliki standar enak yang langka? Standar enaknya itu langka. Jarang barang itu bisa didapat. Sehingga kita harus merogoh saku kita dalam-dalam hanya untuk mendapatkan apa? Rasa yang enak. Subhanallah. Karena seberapa pentingkah kebutuhan itu seharusnya sehingga harus kita adakan. Ini harus kita pertimbangkan. Sehingga kita tidak terjerumus dalam tawaf membelanjakan harta hanya dalam rangka apa? mengejar kemewahan, karena mengikuti standar kemewahan ini adalah awal dari kehancuran. Allah SWT telah mengharamkan bagi kita untuk mengikuti standar kemewahan dalam membelanjakan harta. Wallahu ta'ala alam, semoga yang disemakan kita bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita dijadikan termasuk orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Tema ini sejatinya adalah tema yang panjang, luas, dan masih layak untuk terus kita gali dan kita gali. Saya yakin kita semuanya belum merasa puas dengan apa yang telah disampaikan, karena memang kondisi, kebutuhan, pengalaman hidup kita masih terlalu banyak yang belum tersentuh. Akan tetapi apa yang disampaikan tadi itu adalah gambaran garis-garis besar dalam hal membelanjakan harta. Kalau kita sudah mengikuti standar-standar yang telah disampaikan, insya Allah apa yang kita lakukan, kalaupun tidak sepenuhnya mengikuti sejalan dengan syariat Islam, namun paling kurang sudah mendekati dengan apa yang diinginkan dalam Islam, agar dalam faktor dalam urusan membelanjakan harta. Wallahu ta'ala